بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الرزاق meriwayatkan dari Ma'mar, dari ابن طاووس, dari ayahnya, dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. Bahwasanya beliau, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melihat seseorang goncang tatkala mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingkari hal tersebut. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma faraqu haula'i yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi." Ada apa dengan ketakutan mereka ini? Mereka mendapati sikap penerimaan dalam diri mereka tatkala mendengar dalil-dalil yang muhkam, sementara mereka binasa tatkala mendengar dalil-dalil yang mutasyabih. Intaha, selesai riwayat ini. Asar ini dinilai sebagai asar yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam Zilalul Jannah fi Takhriji Sunnah dengan nomor asar 485. Jadi asar ini sahih, walhamdulillah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan التراجم biografi الأولى yang pertama عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات مات سنة 11 من الهجرة النبوية رحمه الله. عبد الرزاق, beliau adalah عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الحافظ, penulis karya-karya tulis, wafat pada tahun 211 Hijriah, semoga Allah merahmati beliau. الثانية, yang kedua, معمر هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت مات سنة 54 من الهجرة النبوية رحمه الله. السلام ورحمة الله. معمر, beliau adalah أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت, wafat pada tahun 154 Hijriah, semoga Allah merahmati beliau. Al-Thalithatu Ibnu Tawusin, Ibnu Tawus. Huwa Abdullah Ibnu Tawusin al-Yamaniyu thiqatun fadilun abidun. Mata sanata 32 minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu. Ibnu Tawus, beliau adalah Abdullah bin Tawus, Al-Yamani, fiqah, seorang yang mulia, seorang ahli ibadah. Wafat pada tahun 132 Hijriah, semoga Allah merahmati beliau. Intaqadha ay irta'ada. Irta'ada bermakna ittaraba, goncang, gemetar. Faqala ay Ibnu Abbasin, maka beliau berkata, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma istifhamiyatun. Ma-nya istifhamiyah, yaitu pada kata ma faraku haulai. Ma-nya istifhamiyah. Faraku bifathil fa'i warra'i ay khawfun. Faraku dengan menfathah al-fa' dan ar-ra', yaitu khawf, ketakutan. Haulai, mereka ini, yushiru ila unasin yahduruna majlisahu min ammatin nasi. Beliau mengisyaratkan kepada orang-orang yang menghadiri majlis beliau dari kalangan orang-orang awam. Riqqatan layinan wa qabulan. Atau linan wa qabulan. Kelembutan dan penerimaan. Muhkamihi, dalil-dalil yang muhkam. Ma wadaha ma'nahu falam yaltabis ala ahadin. Dalil-dalil yang jelas maknanya, maka maknanya tidak samar bagi siapapun. Mutasyabihihi, dalil-dalil yang mutasyabih, mashtabaha alaihim fahmuhu. Dalil-dalil yang pemahamannya samar oleh mereka. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari. Makna secara global athar tersebut. Yungkiru Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma ala unasin mimman yahduru majlisahu min ammatin nasi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari orang-orang, mengingkari terhadap orang-orang dari kalangan orang-orang yang menghadiri majlis beliau dari kalangan orang-orang awam. Yahsulu minhum khawfun indama yasma'una shay'an min ahadithis sifati wa yarta'iduna istinkaran lidhalika. Terjadi dari mereka atau muncul dari mereka ketakutan tatkala mereka mendengar sesuatu dari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dan mereka gemetar karena mengingkarinya. Falam yahsul minhumul imanul wajibu bima sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, arafu ma'nahu am lam aw lam ya'rifuhu. Maka tidak muncul dari mereka keimanan yang wajib terhadap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka mengetahui maknanya atau tidak mengetahui maknanya. Fataraku ma wajaba alaihim min al-imani bima lam ya'rifu ma'nahu min al-Qur'ani wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'minun. Maka mereka pun meninggalkan perkara yang wajib bagi mereka berupa mengimani segala sesuatu yang tidak mereka ketahui maknanya dari Al-Quran, Padahal itu merupakan kebenaran yang tidak ada seorang mukmin pun yang akan meragukannya. Wa ba'duhum yahmiluhu ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allah fayahlika bidzalika. Fayahliku bidzalika. Dan sebagian mereka membawanya kepada selain maknanya yang Allah kehendaki, maka mereka pun binasa dengan sebab itu. Munasabatul athari lil babi. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab. Ba'dama dzakara al-mu'allifu athar Ali radhiyallahu anhu alladhi yadullu ala annahu la yanbaghi tahdithun nasi bima la ya'rifuna. Setelah muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan athar Ali radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya tidak sepantasnya menyampaikan kepada manusia perkara yang tidak mereka ketahui. Dzakara hadzal athara alladhi yadullu ala anna nusus as-sifati laysat mimma yunha 'anit tahdits bihi. Maka muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan athar ini yang menunjukkan bahwasanya dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak termasuk di antara perkara yang dilarang untuk disampaikan. Bal yambaghi dzikruha wa i'lanuha. Bahkan sepantasnya menyebutkannya dan memberitahukannya. Falaisa istinkaru ba'din nasi laha bimani'in min dzikriha. Maka pengingkaran sebagian manusia terhadap dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah penghalang untuk disebutkannya hadis-hadis tersebut atau dalil-dalil tersebut. Fama zalal ulama'u qadiman wa hadithan yaqra'una ayatis sifati wa ahadithiha bihadratil awami wal khawasi. Maka para ulama senantiasa, para ulama terdahulu dan sekarang, mereka senantiasa membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis tentangnya dengan dihadiri oleh baik orang-orang yang awam maupun orang-orang yang khusus dari kalangan para penuntut ilmu. Maka kalau misalnya antum kalangan ikhwan, ikhwah, Allah Azza wa Jal mudahkan antum untuk menyampaikan khutbah Jumat di mimbar-mimbar masjid orang-orang awam, masyarakat kaum muslimin, tidak mengapa untuk menyebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Misalnya tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, tentang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya. Menyampaikan kepada mereka bagaimana seharusnya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang semudah mungkin difahami. Jangan sampai antum berkhutbah menyampaikan kepada masyarakat awam kaum muslimin dengan bahasa yang jelimet, muter-muter, sulit difahami. Jangan. Berlatihlah untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa semudah mungkin difahami. Dan ya qadarullah masya Allah ya, di masa pandemi ini kita kehilangan majelis tatap muka, ini seharusnya kelas 2 ini ada latihan. Latihan menyampaikan materi dari hafalan. Ya, ini untuk Banin ya. Kalau kelas 1 kemarin ada latihan untuk menyampaikan materi dari membaca tulisan, seharusnya kelas 2 ini adalah waktu berlatih menyampaikan materi dari hafalan. Masing-masing gantian menyampaikan materi tanpa membaca. Ya, harusnya demikian, tapi qadarullah ma syaa fa'al. Kemudian kelas 3 nanti latihan menyampaikan khutbah Jumat. Tapi la ba'sa, insyaallah nanti kalau sudah mulai tatap muka lagi kita akan lanjutkan latihan-latihan ini insyaallah taala. Qala hafizahullahu taala ma yustafadu min al-athari, faedah-faedah yang bisa diambil dari athar ini. Al-ula, faedah yang pertama, annahu la mani'a min dhikri ayatis sifati wa ahadithiha bihadrati awamin nasi wa khawasihim min babi ta'limi, bahwasanya tidak mengapa, tidak ada penghalang untuk menyebutkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla maupun hadis-hadis tentangnya dengan dihadiri oleh orang-orang awam maupun orang-orang khusus. Yang dimaksud orang-orang khusus ini para penuntut ilmu dalam rangka pengajaran. Atsaniyatu, faedah yang kedua, anna man radda syai'an min nususis sifati aw istankarahu ba'da sihhatihi fahuwa minal halikina, bahwasanya barang siapa menolak sesuatu dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau mengingkarinya setelah jelas baginya kesahihan dalil-dalil tersebut, maka dia termasuk di antara orang-orang yang binasa. Atsalitsatu, yang ketiga, al-inkaru ala man istankara syai'an min nususis sifati, pengingkaran terhadap orang-orang yang mengingkari sesuatu dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, walamma sami'at Quraishun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ar-Rahman ankaru dhalika fa anzalallahu wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dan tatkala orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, mereka pun mengingkarinya. Lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang artinya, dan mereka kafir dengan Ar-Rahman, yaitu dengan nama Ar-Rahman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun syarahnya insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.